Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah wa syukurulillah. Marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat fardu subuh dengan berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan sedikit membaca tentang salah satu biografi atau ujar bahasa kitanya membaca manaqib. Tapi manaqib kali ini adalah manaqib daripada salah seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah merupakan satu daripada 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Nabi berupa masuk ke dalam surga. Satu di antara 10 orang daripada sahabat yang mulia yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Hal ini bukan berarti bahwa yang masuk surga 10 ikung haja kada, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama sahabat beliau, ini adalah menunjukkan sebuah kemuliaan. Ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kepada sahabat-sahabat yang mulia ini. Adalah beliau bernama Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Pinandu kapian on sidin nek. Kira-kira jarang mendengar ngaran sidin lah. Amun Abu Bakar rancak aja mendengar. Umar bin Khattab rancak aja mendengar. Ali bin Abi Thalib rancak aja mendengar. Tapi amun Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Sidin ini adalah dari antara 10 ini nang paling penghujungan ngaran sidin disebutkan. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, nama beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Qurashi. Jadi ngaran sidin Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Qurashi, berasal dari suku Quraisy. Jadi amun sudah suku Quraisy bahari itu sudah istilahnya sudah top sudah, ya. Karena istilahnya marga yang paling hebat, yang paling terhormat itu adalah suku Quraisy di kalangan suku-suku Arab yang lainnya. Sama dengan Nabi, Nabi juga berasal dari suku Quraisy. Yantahi nasabuhu ila Fihr bin Malik alladhi yud'a Quraisyan. Beliau nasabnya itu berakhir pada Fihr bin Malik ngarannya. Jadi nasab yang di atasnya. Nah, ini bertemu dengan apa namanya? Nasab yang bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Fihr bin Malik. Kunyatuhu Abu Ubaidah wa qad ishtahara biha katsiran wa huwa min al-'ashrati al-mubashshirin bil jannah. Kunyahnya adalah Abu Ubaidah. Kunyah itu jar bahasa kitanya julukan, ya, sebutan yang apa namanya? Panggilan beliau yang lebih dikenal itu adalah dengan nama Abu Ubaidah. Wa huwa minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Beliau ini adalah merupakan Di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita seberatan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, aslama Abu Ubaidah fi waqti mubakkir min tarasukh ad-da'wati al-islamiyah, bahwa Abu Ubaidah ini beliau masuk ke dalam surga di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, atau beliau ini adalah merupakan di antara orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Di antara laki-laki yang pertama kali itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wa qad kana khamsah aslamu ala yadi Abi Bakar As-Siddiq, adalah orang yang mengajak beliau masuk ke dalam Islam pada ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ini adalah orang yang kelima yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum masuk ke dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini tidak diragukan lagi kecintaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaqad aslama radhiyallahu taala anhu qabla an yattakhidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar al-arqam maqarran sirriyan liqiyadatil muslimin wa tajammu'atihim. Dan Abu Ubaidah ini masuk ke dalam Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjadikan Darul Arqam sebagai tempat untuk dakwah pada ketika itu. Tempat untuk dakwah. Jadi Darul Arqam adalah merupakan tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan dakwah Islam kepada para sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang masuk ke dalam Islam yang pada ketika itu masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan Abu Ubaidah ini juga beliau telah berhijrah 2 kali, ya. Pertama berhijrah ke Al-Habasyah. Ini adalah merupakan hijrah umat Islam yang pertama kali, ya. Ketika umat Islam mendapatkan kekerasan, kezaliman, intimidasi daripada orang-orang kufar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kaum muslimin agar berhijrah. Dan hijrah yang pertama kali, tempat berhijrah pertama kali, yaitu adalah ke negeri Habasyah. Wah, ini ngarannya Ethiopia, ya, di daerah Afrika. Jadi menyubarang. Nah, tempat hijrahnya umat Islam pada ketika itu bukan itu kan melewati Laut Merah, ya. Dan ternyata pelabuhannya itu bukan di Jeddah, ya, tapi di daerah antara Jeddah dengan Mekah. Itu ternyata di situ terdapat sebuah pelabuhan tempo dulu, ya, pelabuhan daripada orang-orang Arab yang mana mereka biasa menyeberang ke daerah Afrika. Adapun Jeddah itu adalah merupakan kota yang baru, kota yang modern. Waqad hajara Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu al-hijrataini, beliau berhijrah 2 kali berhijrah, pertama ke Habasyah dan yang kedua adalah ke Madinah. Jadi beliau ini adalah merupakan orang yang mengecap, yang merasakan bagaimanakah pahit getirnya mendapatkan intimidasi, kekerasan daripada orang-orang kufar Quraisy. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif rahimahullah, كان أبو عبيدة محاربا شجاعا وقائدا حكيما. Abu Ubaidah adalah merupakan seorang petempur yang gagah berani, ya. Beliau ini adalah merupakan petempur, seorang pejuang yang luar biasa. Dan juga seorang komandan, qaidan, seorang komandan di dalam medan pertempuran. Hakiman, yang bijaksana. Qad ikhtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar min marrah amiran li ba'd as-saraya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau seringkali memilih Abu Ubaidah ini sebagai pemimpin pasukan. Jadi ketika itu Nabi sering mengutus sekelompok pasukan untuk melakukan sebuah misi. Dan pemimpin daripada kelompok ini adalah yang sering ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Syahida Abu Ubaidah al-mashahid kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, beliau menyaksikan sekali banyak kejadian-kejadian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan berbagai macam kejadian-kejadian, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah beliau ikut serta dalam pertempuran Badar. Wa huwa minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini, Abu Ubaidah ini, adalah orang yang pernah Nabi katakan, la'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kepada ahlu Badar, memandang kepada ahlu Badar, orang-orang ataupun kaum muslimin ataupun para sahabat yang ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran Badar. Ini adalah pujian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kepada ahli Badar. Fa inni i'malu ma syi'tum. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, i'malu ma syi'tum, perbuatlah kalian sesuka kalian. Fa inni qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Nah, ini keutamaan daripada ahlu Badar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan memberikan jaminan kepada orang-orang yang ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran Badar. Jumlahnya ada 313 orang yang ikut beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran Badar, di antaranya adalah Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah radhiyallahu taala anhum. Nah, ini adalah merupakan bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam pertempuran Badar. Karena pertempuran Badar ini adalah merupakan pertempuran yang menentukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa sebelum ajang pertempuran tersebut, ya Allah, jika engkau tidak memenangkan umat ini di dalam pertempuran ini, maka sesungguhnya engkau tidak akan disembah oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongannya kepada Nabi dan juga para sahabat. Bahkan diriwayatkan para malaikat turun pada ketika itu. Para malaikat pun juga ikut turun dalam pertempuran tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwa sesungguhnya para sahabat ketika mereka bertempur pada pertempuran Badar tersebut, jadi pedang mereka ini belum menyentuh musuh, itu sudah panggal sudah musuh itu. Ya. Jadi pedang para sahabat itu sebelum menyentuh musuh itu sudah penggal musuh. Siapa yang menggal? Itu para malaikat. Dan iblis pada ketika itu, yang mana ia berjanji kepada orang-orang kufar Quraisy, berjanji kepada dedengkot-dedengkot Quraisy bahwa aku, ujar iblis, akan ikut serta dengan kalian. Aku akan menolong kalian, aku akan membackup kalian, ujar iblis. Ini ujar iblis. Jadi sebelum pertempuran itu, mereka para dedengkot-dedengkot kufar Quraisy itu melakukan sebuah pertemuan. Jadi di antara pertemuan tersebut ada laki-laki yang asing. Dan dia tidak lain adalah iblis laknatullah alaih, yang menyerupai sebagai manusia. Ujar iblis, aku akan membackup bubuhan nikam. Nah, aku akan membela bubuhan nikam. Jangan takut, maju aja. Maju terus, ujar iblis. Sekalinya, apa yang terjadi? Pas di medan pertempuran, bertemulah dua pasukan yang besar ini. Lalu, apa yang terjadi? Iblis tadi ciut melihat Apa? Kenapa jadi ciut? Karena melihat malaikat, banyak benar malaikat. Iblis tadi melihat malaikat. Inni ara ma la tarawna, ujar iblis, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Begitu apa yang terjadi? Iblis bukahe lagi. Jadinya kisah apa namanya, mengompor-ngompori aja iblis ini kisahnya. Kamu sudah berhadapannya kepada wanita juga. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. وقد روى أن أبا عبيدة قد أبصر رسول الله صلى الله قد أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غارت حلقة المغفر في وجنتيه. Pernah satu ketika dalam pertempuran Uhud, dalam pertempuran Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibidik oleh orang-orang kufar Quraisy dengan anak panah. Lalu kena muha beliau yang pada ketika itu pakai baju besi. Jadi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memakai pakaian besi. Nah, karena saking kuatnya tekanan daripada anak panah ini sehingga bagian besi yang apa namanya yang cukup tajam, yang ada bagian yang tajam di bagian pipi ini menempel, menusuk pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga menembus sampai ke bagian gigi beliau, bagian gusi. Subhanallah. Maka pada ketika itu para sahabat ridwanullahi taala ajma'in melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang terluka. Maka orang yang pertama kali mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka pada ketika itu adalah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Lalu Abu Ubaidah pun mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkanlah ulun untuk mencabut besi yang menempel di pipi-pipian ini." Jadi besi itu menempel di pipi, tembus ke gigi, gusi gigi ini. Jadi ada dua mata rantai, ya, besi mata rantai. Kemudian apa yang terjadi? Abu Ubaidah mencabut besi yang menancap tersebut dengan gigi beliau, digigit. Jadi karena purun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kesakitan. Padahal kalau seandainya dicabut pakai tangan bisa aja, ya, bisa aja. Tapi jadi karena purun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kesakitan. Lalu Abu Ubaidah pun menggigit sedikit demi sedikit besi tersebut. Karena ngarnya besi menancap di gusi, lah, dari sini, dari muka sini menancap ke gusi. Lalu tempelan itu sangat kuat, ya. Tempelannya sangat sangat kuat. Sehingga Abu Ubaidah dengan berusaha sekuat tenaga mencabut besi yang menempel ke pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ketika beliau menarik apa namanya besi tersebut, pertama kali lepaslah satu besi. Jadi ada dua besi, ya. Ada dua besi ataupun dua mata rantai yang menempel di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat kuat. Ditarik pertama, tercabutlah besi yang pertama. Ketika menarik besi yang kedua, maka Abu Ubaidah berusaha dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata besi yang kedua tersebut lepas, bersamaan dengan itu lepaslah salah satu daripada gigi seri Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bentuk daripada kecintaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal amun dicabut dengan tangan sudah selesai, sudah. Mungkin istilahnya kekuatan tangan lebih kuat daripada gigi, ya. Tapi karena mereka adalah orang yang sangat-sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak tega melihat kekasih mereka tersebut, kekasih yang mulia ini merasakan kesakitan, sehingga mereka pun ikut untuk merasakan sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mencabut kedua mata rantai yang menempel di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gigi beliau. jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam pertempuran, ya, di dalam pertempuran ada satu kisah, ya. Pada ketika itu, ini adalah pertempuran Badar, ya, kembali kepada pertempuran Badar. Pertempuran Badar adalah merupakan pertempuran perdana antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy. Nah, dalam pertempuran ini banyak sekali orang-orang, ya. Orang-orang yang berhadapan ini adalah memiliki kekerabatan, hubungan kekerabatan dengan musuhnya. Ada yang anaknya muslim, masuk ke dalam Islam, namun kuitannya kafir. Ada yang inya itu bekas mantan budak, sedangkan tuannya ini masih kafir. Budaknya ini masuk Islam seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sehingga pertempuran Badar, ya, pertempuran Badar ini bisa dikatakan adalah merupakan pertempuran antara kekerabatan, ya, kekerabatan. Namun hubungan kekerabatan ini sama sekali tidak bermanfaat, ya. Hubungan kekerabatan ini sama sekali tidak bermanfaat manakala di antara mereka memiliki akidah yang berbeda. Maka tidak terkecuali Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala an. Dan beliau sangat mengharapkan sekali kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai beliau menghadapi salah satu kerabat Sidin ketika pertempuran Badar tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lain. Ternyata beliau menghadapi seorang laki-laki yang tidak lain adalah ayah asuh Sidin ketika halus. Nah, ayah asuh, bukan ayah kandung tapi ayah asuh. Orang yang mengasuh, yang membiayai, yang membesarkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namun karena orang tersebut masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik, berada di barisan orang-orang musyrik, maka mau tidak mau umat Islam harus berhadapan dengan mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah mengatur bahwa seorang Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau harus menghadapi musuh Islam yang tidak lain adalah ayah asuh Sidin sendiri. Maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat di antara kedua orang ini, ya. Yang mana yang lainnya menghadapi dengan musuh-musuh yang lain. Apa yang terjadi? Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berhasil menumbangkan musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika itu di antara umat Islam pada ketika itu ada yang memperbincangkan, wah, ini si Anu membunuh ini, si Anu membunuh abahnya, si Anu membunuh anaknya, si Anu membunuh tuannya. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesaksian dan juga pujian kepada sahabat-sahabat yang bertempur, ya. Yang bertempur pada ketika itu tidak terkecuali kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman." Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum. "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir," yang beriman kepada Allah dan hari akhir. "Yuwadduna man haddallaha wa rasulah," mereka berkasih sayang dengan orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Walau kanu aba'ahum," sekalipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, kata Allah. "Au abna'ahum," ataupun anak-anak mereka. "Au ikhwanahum," ataupun saudara-saudara mereka. "Au ashiratahum," ataupun kerabat-kerabat mereka. "Ulaika kataba fi qulubihimul iman," maka mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah tetapkan iman atas diri mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada mereka, mensupport mereka. Wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, dan mereka itulah hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini yaitu ayat terakhir daripada surah Al-Mujadilah. Ini adalah merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bertempur dalam pertempuran Badar, yang mana mereka berhasil menumpas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman, tidaklah engkau dapati seorang kaum ataupun satu kaum, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak layak bagi orang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, berkasih sayang dengan orang yang menghina Allah dan Rasulnya, berkasih sayang dengan orang yang menentang Al-Quran. Tidak layak, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka orang yang menentang tersebut, orang yang menentang tersebut, menentang Allah dan Rasulnya tersebut, kata Allah, itu adalah ayah-ayah mereka. Artinya tidak layak untuk diberikan kasih sayang. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka ayah-ayah mereka, au abna'ahum, au anak-anak mereka, au ashiratahum, ataupun kerabat-kerabat mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sangat ironis sekali di zaman sekarang ini. Banyak sekali kita saksikan anak-anak muda di zaman sekarang ini yang justru mereka bangga dengan simbol-simbol kekufuran, bangga dengan simbol-simbol barat, bangga dengan yang menjadi tradisi dan style, ya, gaya kehidupan daripada orang-orang barat. Maka ini adalah merupakan bentuk bagian daripada pemberian loyalitas kepada mereka dan memberikan rasa kasih sayang kepada mereka. Bangga untuk memakai pakaian-pakaian yang membuka aurat misalnya. Bangga dengan jenis ataupun produk, ya, yang dibanggakan oleh orang-orang barat. Yang mana ketika memakai produk tersebut, sama halnya dengan kita menentang hukum Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada pemberian loyalitas dan juga bentuk pemberian kasih sayang kepada mereka. Maka orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk melakukan hal semacam ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laqad akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi athar min mawdhi'in anna Aba Ubaidah aminu hadhihi al-ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan bahwa beliau ini, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, ini adalah merupakan amin hadhihi al-ummah. Amin itu maksudnya adalah orang yang menjaga amanah, penjaga amanah daripada umat ini. Ini adalah merupakan juga bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abu Ubaidah. Faqad rawa al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala sungguh telah meriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Hudzaifah berkata, "Ja'a ahlu Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada satu hari datanglah seorang, bukan seorang tapi utusan, ya, beberapa orang daripada penduduk Najran. Penduduk Najran. Najran ini daerah masih di dalam wilayah Al-Hijaz ataupun sekarang di Arab Saudi, di bagian, kalau kada salah itu di bagian apa namanya, di bagian tengah, ya. Jadi kalau pian melihat peta daripada Arab Saudi itu, di bagian tengah yang agak condong ke arah Yaman itu adalah merupakan negeri Najran namanya. Daerah Najran. Ja'a ahlu Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi jauh tuh pala, walaupun di peta kelihatan kayak parak aja tapi jauh, ribuan kilometer jauhnya jaraknya antara Madinah dengan Najran. Ja'a ahlu Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari datanglah utusan-utusan daripada penduduk Najran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ib'ats lana rajulan aminan." Utuslah kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya. Utuslah kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat kami. Ini Najran, ahlu Najran yang pada ketika itu beragama, mayoritas beragama Nasrani. Kenapa mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk agar supaya Nabi mengutus satu orang yang terpercaya kepada mereka? Karena pada ketika itu umat Islam ini adalah terkenal sebagai orang yang terpercaya, ya. Orang yang terpercaya yang ketika memutuskan sebuah masalah, memutuskan sebuah perkara, maka keputusan-keputusan yang keluar daripada seorang muslim ini adalah keputusan yang sangat-sangat adil dan objektif, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya penduduk Najran yang mayoritas pada ketika itu adalah beragama Nasrani, mereka justru lebih percaya kepada umat Islam untuk memberikan apa namanya keputusan bagi masalah-masalah yang ada pada masyarakat mereka. Qala fastashrafan nasa laha, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mencari-cari, melihat-lihat seseorang. Ada seseorang yang beliau cari. Fa akhfakhtara Abu Ubaidah, maka beliau pun mengiyau ataupun mencari Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Jadi Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah adalah merupakan terkenal dengan julukan Amin hadhil ummah, orang yang dipercaya di antara umat ini. Hal ini bukan berarti bahwa hanya sidin saja yang bisa dipercaya ataupun yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi ini adalah merupakan bentuk kemuliaan dan juga kefadilat ataupun keutamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. Rawal Hakim fil Mustadrak an Abdullah bin Umar radhiyallahu عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما دلي رواية الحاكم dalam مستدركnya dari Abdullah bin Umar رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنها ما تعرضت للإمارة وما أحببتها غير أن ناسا من أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi pada waktu itu, pada waktu utusan dari Najran tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu ada Umar bin Khattab. Pada ketika itu ada Umar bin Khattab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Umar pada ketika itu, "Aku sama sekali tidak bernafsu, sama sekali tidak memiliki apa namanya keinginan untuk menjadi pemimpin," ujar Sidin. "Tapi kenapakah ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada utusan Najran tersebut, aku akan mengutus seseorang yang terpercaya, maka pada ketika itu," ujar Umar, "aku mengangkat wajahku." Ketika Nabi mencari-cari orang tadi, ketika Nabi mencari orang tadi, aku, ujar Umar, berkata, mengangkat wajahku. Apa tujuannya? Agar supaya Nabi menunjuk aku, ujar Sidin. Agar Nabi menunjuk aku. Padahal aku ini kada ketujuh kada menjadi pemimpin tujuh presiden, kada ketujuh menjadi pemimpin, kada hakun menjadi diangkat orang. Tapi kenapa pada ketika itu, ketika Nabi mengucapkan aku akan mengutus kepada kalian orang yang terpercaya, maka pada ketika itu Umar bin Khattab yang postur wajah postur badan sidin tinggi tegap ini mengangkat wajah beliau. Mudah-mudahan beliau berharap Nabi SAW menunjuk beliau sebagai utusan tersebut. Ma ta'arradtu lil imarati wa ma ahbabtuha. Aku sama sekali tidak menginginkan kepemimpinan, tidak menginginkan menjadi pemimpin, tidak, ujar beliau. Wa ma ahbabtuha, dan aku pun tidak menyukainya. Ghaira anna nas, akan tetapi ketika ada orang-orang dari negeri Najran atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fashtakau ilaihi amilahum, mereka mengadukan perkara-perkara dan juga masalah-masalah yang mereka hadapi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ketika itu mengatakan kepada mereka, la ab'athanna alaikumul amin. Aku sungguh, ujar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan mengutus kepada kalian seorang laki-laki yang terpercaya. Fakuntu fiman tatawala, dan aku pun pada ketika itu meninggikan awakku, jazidan. Artinya supaya terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awak sini sudah tinggi, sudah peningginya pada lain sudah. Tapi istilahnya itu supaya terlihat, ya, terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakuntu fi man tatawala raja'an an yab'atsani fab'atsa Abu Ubaidah, karena mengharapkan agar Nabi menunjuk aku, ujar Umar bin Khattab. Tapi ternyata Nabi menunjuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ada jadi aja sih dan jadi anu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup lah, banyak lagi anunya, ngarannya manaqib nih kisahnya, banyak kisahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengikuti jejak langkah mereka. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihuda umuqtadi. Mereka itu adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihuda umuqtadi. Maka hendaknya ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk yang ada pada diri mereka tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menapak tilasi kehidupan para sahabat ridwanullahi taala ajmain, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.